Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Bukhari babu uqulil walidaini. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا على وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. طيب شرح الكلمات. شرح الكلمات قال الشارح حفظه الله تعالى شرح الكلمات ثلاثا أي قالها ثلاثا تأكيدا لتنبيه السامع على إحضار قلبه. الزور الكذب الكذب والباطل والتهمة. جلس أي اهتم بهذا الأمر ولذا جلس بعد أن كان متكئا. ليته سكت قال الصحابة شفقة شفقةً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهيةً لما يزعجه ويغضبه. فقه الحديث. أولا ثبوت انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر. ثانيا الترهيب الشديد من عقوق الوالدين وقول الزور. ثالثا عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. رابعا تأكيد تحريم الزور وعظم قبه. خامسا محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأدب معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب عقوق الوالدين. باب درهاكا kepada kedua orang tua. طيب setelah sebelumnya kita menyebutkan tentang bab berbakti kepada orang tua sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, maka bab ini adalah bab durhaka kepada kedua orang tua. Faqala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddadun. Musaddad telah menceritakan kepada kami ya, haddatsana Bishru ibn Mufaddal. Bishr ibn Mufaddal telah menceritakan juga kepada kami. Qala dia berkata ya, haddatsana Jurair, Jurairi. Ya, dia mengatakan Jurairi menceritakan kepada kami an Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. An abihi, dari bapaknya, berarti dari Abu Bakrah. Abu Bakrah salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah, qala ya, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, dosa besar yang paling besar. Nanti tadi sudah dibacakan ya mengenai pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Nanti kita akan sebutkan definisinya secara ringkas. Ya, dosa besar yang paling besar. Intinya pernah kita sebutkan dosa besar itu dosa yang mendapatkan ancaman. Ya, ancamannya itu di dunia dia mesti ditegakkan had. Ini salah satunya, apakah mencuri dipotong tangan, berzina dirajam, ya, bersaksi palsu dicambuk 80 kali dan seterusnya, yang dari antara dosa-dosa yang ditegakkan had, ya, atau yang mendapatkan ancaman laknat Allah, atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nah, kalau di akhirat dia diancam dengan jahanam dan seterusnya. Baik. Nah, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Salasan, beliau mengulanginya 3 kali. Ala unabiukum bi akbar kabair. Ala unabiukum bi akbar kabair. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat pun mengatakan mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al isyraku billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dosa besar yang paling besar, yang ini induk dari semua dosa. Ya, yang sezalim-zalimnya dosa, yang akhirnya tidak diampuni oleh Allah SWT bagi siapa saja yang membawa dosa ini tanpa taubat ke dunia, tanpa taubat di akhirat. Di dunia belum taubat, bawa dosa ini ke akhirat, nah, tidak diampuni, yaitu syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa selain dosa syirik. Gara-gara dosa ini seluruh amal yang lain terhapus. Beda dengan dosa besar yang lain. Zina, sholatnya gak terhapus dengan zina. Ya, seorang minum khamr, maka sholat-sholat dia yang kemarin gak terhapus sebab dia minum khamr. Nah, kalau syirik terhapus, lain asyrok talayah batun na'amalu. Seandainya kau berbuat syirik, terhapus seluruh dosamu. Dan syirik terbagi menjadi lagi syirik besar dan syirik kecil. Yang dimaksud di sini adalah syirik besar. Kemudian wauqul walidain, ini yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka pada orang tua. Lihat, perhatikan, dosa besar setelah kesyirikan orang tua. Apa namanya? Durhaka pada orang tua. Makanya Allah SWT di Al-Quran memerintahkan kita untuk bertauhid. Setelah itu memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu memerintahkan agar kalian janganlah beribadah kecuali kepadanya, dan kepada orang tua berbuat baiklah kalian. Baik. Wa jalasa, sebelumnya Nabi SAW duduk. Wa kana muttaqian, padahal sebelumnya apa? Nabi duduk menyampaikan itu, padahal sebelumnya beliau bersandar. Jadi Nabi lagi bersandar, pas mau bersabda tentang ala unabiyukum bi akbar kabair, beliau duduk. Enggak bersandar lagi. Ya. Paham enggak di sini? Jadi awalnya beliau bersandar, pas mau menyebutkan hadis ini, beliau duduk, tidak bersandar. Nah, ini memberikan kesan apa? Bahwa apa yang disampaikan ini adalah sangat-sangat penting. Ya, harus harus diperhatikan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ala wa qauluzur, dan ketahuilah dosa besar yang berikutnya itu, yang paling besar adalah qauluzur, ucapan dusta. Nanti itu akan disyarah, ya, apa maksudnya. Mazala yukarriruha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi hal ini. Ya, hatta qultu, hingga aku mengatakan, ya, laitahu sakata. Ya, sekiranya beliau diam. Ya, sekiranya beliau diam. Ini karena kasihan dengan Nabi. Ya, terus mengulangi hal tersebut. Ya, Al-Syarih di sini menjelaskan di Syarhul Kalimat, di penjelasan kosakata, qala laha salasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali, ai qala salasan, ai qala laha salasan, mengulangi 3 kali. Kenapa diulang sampai 3 kali? Ta'kidan litanbihi sami'i ala ihdari qalbih. Sebagai bentuk penegasan, ya, untuk, dan apa, litanbihi sami', penegasan, ya, untuk memberikan peringatan kepada orang yang mendengar agar dia menghadirkan kalbunya ketika mendengarkan hal ini. Ala unabiyukum bi akbar kabair. Ala unabiyukum bi akbar kabair. Ala unabiyukum bi akbar kabair. Nah, itu diulangi. Ini biasa, pengumuman yang penting diulangi itu biasa. Kita aja kan begitu, ya, mau mengumumkan. Lihat di masjid-masjid kampung sini, kalau ada orang mau meninggal, orang meninggal dunia, diumuminnya itu enggak sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang gitu. Telah wafat hari ini, diulangi sekali lagi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan adalah penting sekali. Mana lagi tadi? Salasan. Ayah. Takidan. Azur. Ya. Azur al kadibu. Qaulu zur berarti ucapan dusta. Kemudian bukan cuma sekadar ucapan dusta. Wal batil, ucapan batil. Watuhmatu, dan tuduhan palsu. Tuhmah, tuduhan-tuduhan palsu. Nah, ini termasuk dosa besar yang paling besar. Hai. Jalasa ai ihtama bihadzal amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai duduk setelah beliau sebelumnya bersandar. Ihtama bihadzal amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtama. Ya. Apa namanya? Beliau memberikan perhatian kepada perkara ini. Walida, oleh karena itu jalasa, beliau duduk untuk menyampaikan perkara ini. Ba'da an kana muttaqian, setelah sebelumnya beliau bersandar. Kemudian kata Abu Bakrah, laitahu sakata. Ya, sekiranya beliau diam, qala sahabatu, sahabat mengatakan ini, Abu Bakrah ini, syafaqatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena merasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa karahiyatan, dan karena membenci, lima yuz'iduhu, terhadap hal-hal yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggelisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ini tidak menyukai dosa-dosa besar ini. Ya, wa yughdibuhu, dan membuat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pun ikut marah, ikut membenci apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, yaitu dosa-dosa ini. Fikul hadis, kandungan hadis ini, yang pertama, subutun kisami dzunub ilal kabairi wasaghairi, yaitu adanya pembagian dosa dalam Islam ini antara dosa besar dan dosa kecil. Ya, dan di Al-Qur'an Allah sebutkan walladzina yajtanibuna al-kaba'ir wal kaba'ir al-ithm wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Al-Quran telah menyebutkan, dan bagi orang-orang yang yajtanibuna kabairul itsm, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji. Nah, itu disebutkan di Al-Quran. Ya. Ya, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu wa tukaffiru ankum sayyiatikum wa tudkhilukum mudkhalan karima, dan jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lainnya, kalau di dalam as-sunnah, as-salatul khams wal jumu'ah ila al-jum'ah kafaratun lima bainahunna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu dan salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Malam tughsyat al-kaba'ir. Selama tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu ada. Ya. Dosa besar itu ada. Nah, juga dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Nah, jadi membedakan dosa besar dan dosa kecil tadi yang sebagaimana di awal telah kita sebutkan. Ya. Bahwa dosa besar adalah dosa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai dosa besar. Ya. Yaitu yang diancam neraka. Ya. Atau diancam laknat. Atau diancam azab. Ya, itu. Atau yang Nabi SAW berlepas diri darinya. Ya. Atau yang terdapat hukuman khusus. Ya. Yang di dunia ditegakkan had. Ya. Dipancung, ya, kisos bagi orang yang membunuh, disalib, dipotong tangan bagi pencuri, cambuk bagi yang mabuk, cambuk 80 kali bagi yang bersaksi palsu, dirajam bagi yang berzina. Ya. Baik. Nah, dosa besar juga dosa yang pelakunya itu, ya, disebutkan dinafikan keimanan. Ya, dinafikan keimanan, keimanannya ditiadakan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam Fathul Majid. Nah, orang yang membawa dosa besar ke akhirat itu dia dibawa tanpa bertobat, maka statusnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Ya, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dengan rahmat karunia Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Ya, dengan keadilan Allah. Namun azabnya itu tidak mengekalkan. Berbeda dengan orang yang membawa dosa syirik. Dan syirik adalah ya puncak dari dosa besar. Ya, sedangkan dosa kecil yang selain dari itu. Dan dosa besar, kata para ulama, untuk menghilangkannya di dunia, kafaratnya itu dengan taubat. Ya, dosa besar, ya, kafaratnya di dunia ini itu dengan taubat, taubat nasuha. Kemudian, ya, asani yang kedua yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, tarhibu syadidu. At-tarhibu asyadidu min uquqil walidain wa qawlu zuri wa qawli zuri. Ya, tarhibu syadid, ancaman yang keras ya terhadap sikap durhaka kepada orang tua dan bersaksi palsu. Ini yang kedua. Nah, asalis yang ketiga yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, uququl walidain min kaba'iri dzunub. Ya, dosa durhaka kepada orang tua adalah termasuk diantara dosa besar, karena Nabi sendiri yang menyebutkan itu sebagai dosa besar. Yang keempat, ar-rabi, ta'kidu tahrimi zuri wa idhamu kubhi. Ya, wa idham kubhi. Ya, penegasan akan keharaman az-zur. Az-zur itu apa tadi di fikul, di syarah kalimat? Dusta, ya, tuduhan kebatilan dan juga tuduhan tuduhan palsu. Nah, ini penegasan akan keharaman az-zur dan besarnya celaan terhadap hal tersebut. Al-khamis, mahabbatus sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghayatul adab ma'ahu. Wa ghayatul adabi ma'ahu. Ya, bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena para sahabat merasa kasihan ketika Rasulullah SAW mengucapkan itu terus, dan bagaimana puncak adab para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketinggian para adab para sahabat. Tapi selesai di hadis ke-15, kita masuk berikutnya ke hadis 16. Fadhal. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ba haddathana Muhammad ibn Salamin qala أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال شرح الكلمات قال الشارح حفظه الله تعالى كثرة السؤال الإلحاء في سؤال الناس فيما لا حاجة إليه إضاعة المال أي تبذيره وصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعا وعدم الاهتمام بحفظه قيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا اعتمادا على السماع والمقصود منه المبالغة في الزجر عنه فقه الحديث أولا تحريم المجادلة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتب عليها أي نفع أو دفع ضر ثانيا النهي عن التبذير وإضاعة المال ثالثا النهي عن التحديث عن كل ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحته. طيب. Kemudian hadis ke-16, hadis ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan hukukul walidain. Entah apa tujuan Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bab hukukul walidain. Ya. Haddatsana Muhammad bin Salam, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, qala, ia mengatakan, akhbarana Jarirun, Jarir telah mengabarkan kepada kami, an Abdul Malik ibn Umair. Ya, dari Abdul Malik ibn Umair, an Warrat, dari Warrat. Warrat ini siapa? Katibul Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah salah seorang sahabat. Nah, Warrat ini adalah juru tulis atau sekretaris, ya, Mughirah bin Syu'bah. Qala, ya, Warrat, sang juru tulis dari Mughirah bin Syu'bah menyatakan, kataba Muawiyatu ilal Mughirah. Muawiyah pernah menulis surat untuk Mughirah. Ya, ini atasannya si Warrat, karena Warrat adalah sekretarisnya, ya, sekretaris dari Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Muawiyah ke Mughirah? Ini tentunya ketika Muawiyah menjabat sebagai khalifah. Ya. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah. Tulislah kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadis-hadis yang engkau dengar. Qala Warrat. Ya, Warrat berkata, fa amla alayya, maka Mughirah pun mendiktekan kepadaku. Jadi ketika Mughirah bin Syu'bah menulis surat balasan kepada untuk Muawiyah, yaitu berupa hadis-hadis yang beliau dengar, yang menulis adalah Warrat. Fa'amla alayya, maka beliau pun mendiktekan kepadaku. Wa kataptu biyadi, dan aku pun menulis dengan tanganku. Inni sami'tuhu, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanha, ya, an kasratis su'al, yanha an kasratis su'ali wa ida'atil mali wa anqila wa khala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak bertanya yang tidak penting, wa ida'atil mali, menyia-nyiakan harta, wa anqila wa khala. Qila wa khala ini desas-desus katanya dan katanya itu rumor. Ya, rumor. Dan ini dibenci oleh Allah. Innallaha karaha lakum salasan. Allah membenci kalian tiga hal. Tiga hal itu apa? Ini. Banyak bertanya yang tidak penting, ya, dan juga menyia-nyiakan, ya, harta dan qila wa qala. Ya. Ini banyak bertanya yang tidak penting ini bisa menjerumuskan. Ya, fa inna ahlaka man kana qablakum kasratu su'al, kasratu masailihim. Ya, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apa? Banyak bertanya yang tidak penting. Banyak bertanya yang tidak penting. Ini bisa membinasakan. Ya, dahulu Nabi SAW menyatakan Allah memfardukan haji bagi kalian. Ada seorang sahabat mengatakan, apa kuli am ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Nabi diam. Ya, dia tanya lagi, apa tiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Ya, yang orang itu tanya, apa tiap tahun ya Rasulullah? Kata Nabi, laukul tu naam la wajabat. Seandainya saya bilang iya tiap tahun, pasti bakal diwajibin. Kan jadi susah. Paham gak sih? Ini aja antum lagi belajar. Ya, misalkan guru antum mengatakan, ya, kita kerjakan soal halaman 10. Halaman 10. Udah gitu aja. Global. Ada yang minta perincian. Ada yang minta perincian. Ini apa? Dikerjakannya mesti lengkap dengan jawaban apa cukup itu aja? Akhirnya iya, lengkap dengan jawaban. Akhirnya jadi ribet. Apa lengkap dengan rincian, perincian jawaban mesti diurai gitu. Dengan penguraian apa gimana? Apa cukup jawab aja? Iya tidak, iya tidak. Iya, dengan penguraian akhirnya jadi ribet. Jadi ribet. Dulu Bani Israel begitu. Nah, Bani Israel mereka ini bertanya, siapa gerangan yang membunuh salah seorang di antara mereka, orang kaya yang enggak punya anak tapi punya ponakan. Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, biar tahu gampang. Innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Allah memerintahkan pada kalian untuk nyembelih seekor sapi, selesai. Tanya gimana warnanya, gimana bentuknya, akhirnya jadi ribet. Akhirnya Allah bikin susah mereka. Wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka enggak mampu melakukannya. Hampir-hampir mereka enggak melakukannya. Nah, itu ya. Banyak bertanya enggak penting itu membinasakan. Makanya Nabi sebutkan fa inna ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Ya. Itu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, banyak bertanya yang tidak penting. Nah, kasratu su'al apa sih? Al-ilhahu. Ya, terus mendesak fi su'al, bertanya fi su'alin nas kepada orang fi ma la hajata ilaih. Ya, terhadap hal-hal yang tidak ada kebutuhannya, tidak penting. Nah, itu. Idu'atul mal, apa sih idu'atul mal? Idu'ah itu kan menyanyiakannya. Itu maknanya tabziruhu, bersikap mubazir. Ya, wasarfuhu, dan malah mengalihkan harta itu tadi fi ghairi wajhihi. Ya, ke apa namanya? Al-ma'zuni fihi syar'an. Ya, dialihkan harta tersebut, dialokasikan harta tersebut ke, bukan kepada hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Wa adam lihtimam bihibtihi, dan tidak memberikan perhatian untuk menjaganya. Ya, termasuk beli rokok zaman sekarang. Itu idu'atul mal itu. Apa faedahnya rokok? Enggak ada. Malah merusak. Merusak orang yang merokok dan orang-orang yang di sekitar rokok. Ya, merusak. Ya, bahkan yang di luar apa, yang enggak ngerokok tapi dekat perokok itu lebih ngeri, kata para ahli kesehatan, dampaknya. Apa istilahnya, perokok? Perokok pasif. Ya. Tapi ini orang yang ngerokok ini hartanya habis dia bakar. Orang yang beli ya kembang api, orang yang beli petasan, itu orang-orang yang menyanyiakan harta. Menyanyiakan harta. Ya, dia beli kembang api, dia beli petasan. Dia beli rokok, dia bakar. Sehari bahkan ada orang yang beli rokok itu 20 ribu, 30 ribu, bahkan sampai 40 ribu. Termasuk tergantung jenis rokoknya. Kalau rokoknya yang mahal, seperti merek Mati Lo Bro gitu. Nah, ada itu. Ya. Mati Lo Bro gitu. Merek rokoknya itu. Gak usah disebut mereknya ya. Pokoknya mereknya itu Mati Lo Bro. Itu katanya rokok termahal. Rokok termahal. Sebungkus itu puluhan ribu. Tapi ada orang yang ngerokok, rokok itu kayak kereta api, sehari bisa dua bungkus. Allah Ustaz. Taruhlah sehari sebungkus saja. 30 ribu. Kali sebulan 900 ribu, kali setahun 10.800.000, 10.800.000. Beli kambing Idul Adha berapa tuh? Bisa 3 atau 2 yang bandot-bandot besar. Ini ngerokok pas Idul Adha, afwan tahun ini kagak ini dulu, kagak korban dulu. Kenapa? Gak ada duit, nggak ada kelapangan. Loh, ya punya dia kelapangan, tapi dia bikin sempit sendiri. Nah, duitnya habis buat beli rokok, beli petasan, beli kembang api dia bakar. Ini idu'atul mal, ya ini mubazir namanya, menyia-nyiakan harta. Allah tanya nanti di akhirat, harta kita itu dikemanain alokasinya? Dari mana dapatnya dan untuk apa? Nah, kalau untuk rokok, kemudian mana lagi tadi? Ya, qila wa qal ma'nahu al hadis bi kulli ma yasma. Ya. Qila wa qal artinya maknanya al hadis, menceritakan bi kulli ma yasma, segala sesuatu apa yang dia dengar. Oh, ini bahaya ini. Tanpa cross check dulu, baru dengar langsung disampaikan lagi. Bahkan orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafabil mar'i kadziba ayuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dicap sebagai pembohong. yaitu dengan dia menceritakan setiap apa yang baru dia dengar tanpa cross check dulu, baru dengar ceritain, baru dengar ceritain. Ya. Baik. Tanpa di cross check dulu. Katanya-katanya rumor, bukan fakta. Zaman sekarang tuh hoax. Hoax itu zaman sekarang. Baru dengar berita ini langsung share. Ada tabayun dulu. Ya. Ada tabayun dulu. Fa in ja'akum binaba'in apa? Fa in ja'akum binaba'in fatabayyan. Fasikun binaba'in. Apabila ada orang fasik datang membawa berita, fatabayyanu. Tabayun dulu. Cross check dulu. Benar apa dusta? Zaman sekarang hoax. Apalagi zaman sekarang zaman apa sih namanya? Pandemi. Ya, banyak orang itu imunnya lemah kena terpapar COVID, imunnya lemah itu faktornya itu banyak makan berita hoax. Stres dia. Stres. Makanya para ahli kesehatan ya, para herbalis, para dokter, para ahli kesehatan itu menyarankan jangan sering-sering baca berita ya, berita-berita hoax tentang corona. Itu akan membuat imun stres. Imun-imun lemah jadi stres. Nah, corona ya, mewujud, hadir dia, ada dia, nyerang kita. Cuman kita ambil beritanya yang fakta-fakta aja, jangan yang hoax-hoax. Ya, jangan yang hoax-hoax. Apalagi yang menyampaikan, oh bukan orang-orang yang punya kapasitas di situ. Ya. Analisa-analisa sempit dari siapa? Ahli kesehatan bukan. Terus kita terima, wah rugi ya. Kecuali dia benar-benar ahli di bidangnya, ahli kesehatan, pakarnya baru. Ya, mana berikutnya? Fayaqul, dia mengatakan kila kada, katanya begini, wa qala fulan kada, si fulan ngomong begitu. I'timadan 'ala sama', cuma bersandar dari apa berita yang dia dengar. Wal maqsud minhu al mubalaghatu fi zajri anhu. Dan maksud dari hadis di atas ialah ya, itu zajar, larangan ya, apa namanya, mubalaghah fi zajar. Artinya larangan ini sangat keras terkait kila waqal ini, yaitu rumor, gosip. Fikul hadis, kandungan hadis ini tahrimul mujadalah, haramnya berdebat. Wal as'ilah, dan banyak bertanya, allati la fa'idah tafiha, yang tidak ada fa'idahnya, wala yatarattabu 'alaiha ayyu naf'in aw daf'i darrin, yang enggak berefek, tidak mengakibatkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Ya. Kemudian as-sani, yang kedua, annahyu 'an tabzir wa ida'atil mal, larangan dari sikap mubazir, menyanyiakan harta, dan ya ini sama, menyanyiakan harta ini, boros dan nyanyiin harta. Ya. As-salisu, yang ketiga, annahyu 'anit tahdis an kulli ma yasma'uhu al-insanu min ghairi an yata'akkada min sihhatihi. Larangan dari ya, menyampaikan setiap apa yang dia dengar dari orang. Ya. Tanpa dia cross, tanpa dia itu dulu memastikan kebenarannya, tanpa dia pastikan kebenarannya, tanpa dia cross check terlebih dahulu. Taib, masuk bab berikutnya, bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Fadhal. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu la'nillahi, babu la'anallahu man la'ana walidayhi. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس illa ma fi qirabi sayfi thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man dhabaha li ghairillahi la'anallahu man saraqa man sariqa manaral ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdithan syarhul kalimati qala syarihu hafizahullahu ta'ala al-la'nu at-tardu wal-ib'adu ala sabili sukhti al-qirabu wia'un minal jildi yudkhalu fihi sayfu sariqa ghayyara manara manarun jam'u manaratin wahiya alamatul aradi allati yatamayyazu biha hududuha muhdithan man ya'ti bifasadin fil ardi wa yakunu ma'nal iwa'i fihi ar-ridha bihi wa sabru alayhi فإنه إذا رضي الإنسان بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه فقه الحديث أولا بداية تدوين السنة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا حرمة الذبح لغير الله سواء كان الذبح للصنم أو الصليب أو للكعبة أو النبي ثالثا حرمة السيطرة على أرض الغير واغتصابها رابعا من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة من الغير خامسا من تسبب في فعل كان كفاعله خيرا أو شرا سادسا حرمة حماية الخرافيين والمبتدعين وعدم الإنكار على إحداثهم شيئا في الدين جزاك الله خيرا. Bab la'anallahu man fa'ala walidayhi, atau boleh juga dibaca bab la'nillahi man fa'ala walidayhi. Nanti ya, man itu man mausul fi mahali nasbin sebagai maf'ul dari la'nin, karena la'an masdar beramal amal fi'il. Boleh dibaca man la'anallahu man la'ana walidayhi, boleh juga babu la'nillahi man la'ana walidayh, boleh juga gitu. Bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Baik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Amr ibn Marzuq, ya. Akhbarana Syu'bah. Syu'bah menceritakan, mengabarkan kepada kami anil Qasim ibni Abi Barzah, dari Qasim bin Abi Barzah, an Abi Tufail, dari Abi Tufail qala su'ila Aliyun, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, hal khassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussan nabihi an-nasa kafatan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu hal kepada kalian yang khusus hanya kepada kalian, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan hal yang khusus ini kepada manusia seluruhnya. Qala kata Ali, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussan bihi annas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan sesuatu hal yang khusus pada kami tentang sesuatu hal yang beliau tidak mengkhususkan itu juga kepada seluruh manusia. Illa, kecuali fikirabi, ma fikirabi saifi, kecuali apa yang terdapat di sarung pedangku ini. Kirab, sarung pedang. Saifi, pedangku. Ya. Summa akhraja sahifatan, kemudian beliau pun mengeluarkan sahifah, apa namanya, secari kertas yang ada di sarung pedangnya Ali. Faida fiha maktubun. Nah, karena di secari kertas tersebut tertulis la'anallahu man dhabaha digairi laulah, melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'anallahu man sariqa manaral ard, Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Artinya tadi sudah dijelaskan taghayyur, merubah batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang melindungi muhdis. Muhdisan, muhdisan ini bisa ahli bid'ah ya, bisa pelaku kejahatan ya. Baik, kita masuk kepada fiqhul hadis, syarhul kalimat ya, penjelasan kalimat. La'an, laknat, laknat itu apa sih? At-tardu, diusir ya, wal ibaat, dijauhkan ala sabili suht ya, yaitu dengan marah ya, karena marah kemurkaan akhirnya diusir dan dijauhkan, sebagaimana iblis ya. Iblis kalau kita sebut, semoga Allah melaknatnya ya, laknatullah alaih ya. Itu dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dengan penuh kemarahan diusirnya. Kirab dengan dikasrah huruf qaf ya, itu dia adalah wi'aun, dia adalah sebuah wadah, minal jild, dari kulit, kulit hewan. Yudkhalu fihi as-saifu, yang pedang bisa dimasukkan ke dalamnya, sarung, namanya kirab. Sariqa ya, ini bukan maknanya mencuri, tapi ghayyara, karena yang dicuri adalah batasan patokan tanah. Manarun jam'u manaratin, jamak bentuk plural dari manarah. Wahia alamatul aradi, tanda batas-batas tanah. Ya, allati yatamayyazu biha hududuha, yang dengan tanda itu dapat dibedakan batasan-batasannya. Ini orang yang merubah-rubah patok tanah, ini bahaya ini. Ya, itu dianggap memakan harta batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan wahai orang beriman, janganlah kalian memakan di antara kalian harta sesama kalian itu dengan cara yang batil. Dan orang yang ya ngambil-ngambil tanah orang lain, patokan tanah itu diambil sama dia ya, di akhirat gimana? Kata Nabi SAW, man akhadha shibran minal ard, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain aja, sejengkal tanah orang lain, zulman, secara zalim, fa innahu yutawwiquhu ya yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka dia akan dipikulkan tuh, digendong dia tuh 7 lapis bumi akan digendongin ke dia. Dia baru gendong tanah 3 karung aja udah kelar dia, ini digendongin ke dia 7 lapis bumi. Allah musta'an. Ya, nah ini kalau merubah-rubah patok tanah juga hati-hati yang punya rumah. Kita ini kalau beli rumah jelas itu antara tanah yang kita itu sampai got udah. Kalau got bolehlah kita bikin jembatan agar bisa lalu kendaraan kita masuk ke situ, masuk ke dalam rumah kita. Nah, ada orang yang sampai makan sampai jalan, seakan-akan jalan itu punya dia. Sampai jalan itu seakan-akan punya dia. Ya. Terus dia ya nanam-nanam lah, apalah semua. Kalaupun dia mau penghijauan itu yang mesti memberikan manfaat buat umum. Enggak boleh dia buat sendiri, enggak bisa. Enggak bisa dia sendiri itu. Ya. Manraq fil ard qaumin bi ghairi iznihim, siapa yang menanam-nanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, falis lahu min zak syai, dia enggak boleh dapetin hasil itu, enggak berhak dia memperoleh dari itu ya. Tahib. Jadi itu kalau dia nanam-nanam di tanah umum, berarti itu udah punya umum, bukan punya dia. Kapan dia beli orang itu tanah pasos, tanah lebihan, Kapan punya dia? Enggak ada akadnya, berarti itu milik umum, siapa aja bisa ambil. Paham enggak sini? Ya. Itu. Nah. Terus ya, yang terjadi juga itu. Kalau parkiran biasanya ya, itu parkiran tuh. Ada orang yang majuin apa? Pagar rumahnya sampai bukan cuma sejengkal, setengah meter. Kenapa dimajuin? Karena kalau gak dimajuin, nanti dia parkir masuk ke dalam rumahnya itu gak muat. Makanya beli parkiran dulu baru beli mobil. Jangan beli mobil dulu baru nyari parkiran. Nanti zolim. Ya. Nah, beli mobil, beli parkiran dulu baru beli mobil. Nah, itu ada orang tuh yang kalau parkir dia sengaja akhirnya gerbang rumah dia makan jalan. Emangnya kapan dia beli itu jalanan? Gak ada kan? Dia cuma beli batas rumah dia aja. Nah itu, hati-hati. Ya, dilaknat. Dilaknat oleh siapa? La'anallah. Dilaknat oleh Allah. Ya, itu. Dia ngambil sejengkal aja, dipikulin tuh. Apalagi sampai setengah meter. Belum, Ustaz. Ya. Berikutnya mana lagi tadi? Muhdisan. Orang yang Allah melaknat orang yang melindungi muhdis. Muhdisan itu isim fa'il dari ahdasa yuhdisu. Man ya'ti bi fasadin fil ard, yaitu orang-orang yang melakukan keburukan di muka bumi. Wa yakunu makna al-iwa'i wa yakunu makna al-iwa'i fihi. Bisa juga makna iwa di sini. Iwa di sini ar-ridha wa sabr alaih. Iwa di sini masdar dari awa yuwi. Masdarnya adalah iwaan. Awa yuwi, iwaan. Melindungi. Ya, di Al-Qur'an kan ada tuh, di surah apa itu? Ad-Duha. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau wahai Nabi sebagai seorang yatim? Fa'awa. Maka dia Allah ya, melindungi engkau. Bukankah Allah mendapati engkau sebagai seorang yatim? Fa'awa. Maka dia melindungi engkau. Nah, makna melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini, itu maknanya bisa, kata Syekh di sini, ar-ridha bihi. Ya, ridha dengan kelakuan orang tersebut, was-sabr alaih, dan bersabar. Ya. Udahlah, tahan aja lah terhadap sikap dia. Itu enggak boleh. Fa innahu idza radiya al-insanu bil bid'ati. Ya, karena apabila seseorang ridha dengan sebuah bid'ah, wa aqarra fa'ilaha, dan malah membela pelakunya, walam yungkirha alaih, tidak mengingkarinya, faqad awahu, berarti dia telah membelanya. Ya, fikul hadis. Ya, kandungan hadis, bidayatu tadwin sunnah mundu ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bidayah dimulainya tadwin pencatatan sunnah itu sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di pelajaran hadis-hadis selanjutnya, mustalah hadis, ya, bagi teman-teman yang baru nanti kita akan belajar itu mustalah hadis yang dasar dulu. Tapi nanti di buku-buku lanjutan kita akan ya menyebutkan bahwa permasalahan ini khilaf ya. Apakah tadwinul hadis di masa Rasulullah SAW itu sudah ada? Ya. Karena tadi Mughirah ya, apa Ali bin Abi Thalib itu mengeluarkannya setelah di masa Rasulullah. Ini khilaf. Ya, khilaf mengenai hal ini. Rasulullah SAW menyatakan ini dijelaskan dengan baik ya mengenai hal ini, walaupun nanti taujihnya adalah bidaya apa namanya tadwinul hadis, pencatatan hadis di masa Rasulullah SAW itu sudah ada. Itu sudah ada. Nah, kenapa tadi saya bilang khilaf? Karena para ulama ada yang menyatakan tidak ada di masa Rasulullah SAW pencatatan hadis. Karena Nabi SAW menyatakan la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an. Ini hadis Muslim. Janganlah kalian mencatat dariku sedikit pun kecuali Al-Qur'an. Ya, wa man kataba alayya syai'an ghairal Qur'an falyamhu. Siapa yang mencatat dariku selain Quran mesti dihapus. Ya, ada. Nah, ini As-Suyuti di Tadrib Rawi menyatakan ini ya khusus bagi orang yang dikhawatirkan tidak bisa membedakan mana Quran mana hadis. Ya, atau Suyuti juga menyatakan ini khusus di masa nuzul Quran. Masih Quran masih turun. Ya, namun yang benar adalah sebagaimana dikatakan di sini. Itu tadwinu hal hadis itu sudah ada di masa Rasulullah SAW. Ya, ya Abdullah bin Amr bin Al-As pernah ya meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencatat setiap yang beliau dengar dari Nabi, boleh apa enggak? Kata Nabi, na'am fa inilah aqulu fihima illa haqqan. Ya, kan Nabi itu bisa marah, bisa ridho. Ya, wahai Rasulullah, apakah saya catat juga dari engkau yang engkau itu bisa marah, bisa ridho? Kata Nabi, na'am. Ya, iya, karena saya tidaklah mengucapkan dalam keadaan marah atau ridho sekalipun illa haqqan, kecuali kebenaran. Ya. Catatan hadis sudah ada di masa Rasulullah SAW. Rasul yang menceritakan, qaidul ilm bil kitabah. Ya, ikatlah ilmu dengan apa namanya? Menulis. Ya. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, laisa ahadun min ashabi Nabi SAW aktsara hadisan anhu minni. Ya, tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripada aku, kata Abu Hurairah. Ila makana min Abdullah bin Amr, kecuali Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As. Fa innahu kana yaktubu, karena Abdullah bin Amr Al-As itu selalu mencatat. Kalau saya enggak mencatat, kata Abu Hurairah. Wala aktubu, sedangkan aku tidak mencatat. Tuh, berarti dicatat. Apa pencatatan hadis sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali mengenai hal ini ya di Tadribur Rawi. Ya. Asani yang kedua, hurmatu dzabhi li ghairillah. Haramnya menyembelih untuk selain Allah, sawaun kana adzabhu li sanam, apakah ya sembelihan tersebut diperuntukkan untuk patung awil salib atau salib awil Ka'bah atau Ka'bah awil Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ini enggak boleh. Bahkan dalam bentuk yang paling kecil, paling murah sekalipun, dalam bentuk lalat. Nabi SAW menyatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Ya, dia persembahkan seberhala dengan seekor dakhala nar, dia akhirnya masuk neraka. Apalagi kalau dipersembahkan ya dengan kepala kerbau, dengan hasil bumi, ya, dengan telur kopi. Ya, dengan kue-kue, nah ini lebih berat lagi. Allah musta'an. Terusnya mana lagi tadi? Dan menyembelih untuk selain Allah itu dosa besar. Ya, dosa besar yang paling besar yang saya maksud. Dan itulah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Ya, karena Allah sudah menyatakan inna sholati wa nusuki. Kita mesti menyatakan itu. Sebagaimana yang dinyatakan Allah, katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Kata Nabi SAW, man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, untuk tumbal, sesaji, pesugihan, larung saji, sedekah laut, sedekah bumi, yang diperuntukkan untuk selain Allah, untuk jin dalam rangka taqarrub, ya, maka dia berarti telah berbuat syirik. Karena menyembelih itu ada tiga hukum. Mubah boleh, antum nyembelih kambing buat nyate, buat jualan, ya, buat makan-makan, itu mubah boleh. Ya, atau bisa mustahab lagi kalau disembelih itu buat ditraktir ke teman-teman. Ya, traktir ke teman-teman. Nah, yang kedua yang ibadah itu nyembelih Idul Adha, nyembelih nazar, nyembelih buat akikah, itu ya ibadah. Nah, ada yang haram, syirik gitu. Ya, mendekatkan diri kepada selain Allah. Nyembelih untuk nyiroro kidul dalam larung saji, sedekah laut untuk penunggu laut. Ya. Untuk penunggu bumi, sedekah bumi, untuk tumbal. Pesugihan ya. Diberikan pada Dewi Sri, karena panen. Itu syirik semuanya. Ya, syirik semuanya. Bahkan kita pun kalau menyembelih untuk Allah, untuk Allah kita menyembelih hewan, atau kita buat menyembelih, ya kita buat makan kita sendiri, itu pun diharamkan disembelih di tempat orang-orang musyrik biasa nyembelih untuk selain Allah di situ. Misalkan orang-orang musyrik biasa dia buat masang tumbal, nyembelihnya itu di kebun sebelah sini. Kebun sebelah sini. Kita haram nyembelih buat padahal buat makan kita, itu enggak boleh. Enggak boleh, apalagi ya. Apalagi memang untuk ya selain Allah diperuntukkan. Iya dan billah. Yang berikutnya mana lagi tadi? Hurmatul saitarah. Ya. Hurmatul saitarah, saitarati ala ardil ghairi waqti sabuha. Waqti sabiha. Ya, haramnya saitarah menguasai, merampas tanah orang lain. Waqti sabiha dan apa namanya? Merampasnya. Tadi ya, sejengkal aja dia akan dipikulkan 7 lapis bumi. Yang keempat, min uquqil walidain ta'riduhuma lisabbi wal ihanat wal ihana min al ghair. Ya, di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah ta'riduhuma lisabb, itu maknanya membuat mereka dicela, wal ihana dan membuat mereka dihinakan, min al ghair, oleh orang lain. Ya, jadi kita buat orang tua kita dicela dengan kita mencela orang lain terlebih dahulu. Ya, mencela orang tua orang lain terlebih dahulu. Ini anak-anak biasanya. Nah, mana nih bocah-bocahnya anak-anak? Fauzan mana Fauzan? Nah, Mubarak, Mujahid, ketikan. Nah, Abdul, Abdul. Jangan mindik-mindik dah di belakang tembok, udah kelihatan udah. Nah, ya, hati-hati itu. Kalau melaknat, ya, melaknat bapak orang lain, ngata-ngatain bapak orang lain, ya, itu sama dengan mencela bapak gitu. Ya, mencela bapak gitu sendiri. Karena orang lain akan balas. Ya, orang lain pada dulu zaman dulu itu sering tuh begitu. Dari zaman saya sekolah ngata-ngatain bapak gitu. Ya, termasuk saya juga dulu. Allah musta'an. Ya. Ya. Itu benar ilallah. Kita bertobat pada Allah ya. Ya. Kan ada bapak orang lain kita panggilin ya. Ujang, ujang. Ini balas. Ngatain bapak kita. Sampai ada ya teman kita itu ya, karena terlalu sering itu dipanggil nama bapaknya, akhirnya manggil dia, manggil nama bapaknya. Dan ketika bertamu ke rumahnya, manggil nama bapaknya. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Ya, Ahmad juga gitu, Ahmad. Hah? Iya. Saya pikir udah selesai itu masa-masa itu. Masih sampai sekarang ya. Mubarak, masih Mubarak. Hah? Bilang Abdul gitu, Abdul Wahab. Hah? Jangan ya, enggak ada. Nah, kalau memanggil nama bapak orang lain pakai bin. Nah, ya, manggil si Abdul, "Oi bin Suradi." Nah, boleh. Abdul Wahab manggil Mubarak, "Woi bin Henry, bin Henry." Boleh. Itu para ulama kita, orang-orang Arab biasa dipanggil dia dengan nama bapaknya, pakai binnya, ibnu. Itu bagus. Wahai putra Henry. Ya. Manggil Mujahid, bin Abdurrahim. Bagus. Para ulama kita bahkan ada yang dikenal dengan nama kayak begitu, bin Baz. Bahkan ada orang yang gak tahu nama asli Syekh bin Baz itu siapa. Ya. Nama Syekh bin Baz siapa? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Tapi yang dikenal apa? Bin Baz. Boleh. Ya. Kunyah kata. Nah, masuk kunyah itu. Gitu. Iya, boleh gitu. Tapi kalau panggil nama langsung nama bapaknya itu termasuk mencela. Karena kan kita manggil nama bapak orang itu, bapak orang itu kan orang tua, kita panggil gitu aja. Masih kecil-kecil apalagi. Ujang, Ujang gitu. Nah, dalam konteks mencela lagi. Nah, itu. Apalagi kalau sudah dengan kalimat celaan yang sorohah. Ya, dibalas lagi sama orang lain. Nah, ini. Bahayanya, dosa besar. Mana lagi tadi? Ya. Al-khamis yang kelima, man tasabbaba fi fi'li fi fi'lin kana kafa'ilihi khairan aw syarran. Barang siapa yang menjadi sebab akan sebuah perbuatan, ya, dia menjadi sebab, maka dia seperti pelakunya. Apakah itu perbuatan tersebut kebaikan atau keburukan? Ya. Yang keenam, hormatu himayatil khurafiyin wal mubtadi'in. Haramnya ya menjaga, membela orang-orang pelaku khurafat, pelaku ahli bid'ah, para ahli bid'ah, wa adabil ingkar ala ihdatsihim syai'an fid din. Dan haramnya tidak mengingkari sedikit pun kebid'ahan mereka dalam agama ini. Ya. Ini bid'ah yang betul-betul bid'ah. Bukan bid'ah yang masih di perdebatkan, debatable, bukan itu maksudnya. Tep, cukup sampai sini, sudah mau 7:30. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.